Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba limun faridin ra'a jama'atan. Ini sudah tidak membahas lagi tentang hal-hal yang membatalkan sholat, tetapi masih berada di fase itu. Disunahkan bagi orang yang sholat sendiri saat dia melihat ada jamaah yang berlangsung, jama'atan masru'atan, disunahkan untuk ayyak liba fardohu al-hadiro lalfa'ita naflan, disunahkan untuk mengganti sholat yang dilakukan, sholat yang dilakukan fardu ya, mengganti kefarduan sholat yang dilakukan dengan sholat sunnah. Ini hadir, ini syarat ya. Hadir ini maksudnya sholat yang dilakukan itu bukan merupakan sholat qadha. Jadi fa'id ini qadha, lawan fa'id adalah hadir. Jadi kalau ada orang yang sholat sendiri, dan sholat yang dilakukan itu bukan sholat qadha, lalu di tengah-tengah sholat yang dilakukan ada jamaah yang akan dilakukan, maka disunahkan untuk mengganti sholat fardunya menjadi sholat sunnah. Jadi bisa ini ya, mengganti sholat fardu dengan sholat sunnah di tengah-tengah sholat itu bisa. Nah, sholat sunnah yang menjadi pengganti adalah sholat sunnah mutlak. Dan disunahkan juga untuk wayusallimu min rakatain. Ini bukan disunahkan ya, ini syaratnya sebenarnya. Salam setelah melakukan dua rakaat. Jadi setelah kefarduan sholatnya dirubah menjadi sunnah, setelah dia berlangsung dua rakaat itu diharuskan untuk salam. Jadi tidak melanjutkan sholat sesuai dengan niat awal ya, tidak melanjutkan rokaat sholat sesuai dengan niat awal, tetapi salam setelah melakukan dua rokaat. Nah, tentunya salam setelah dua rokaat ini syaratnya adalah idza lam yakum li salisah, bila belum berdiri ke rokaat ketiga. Jadi kalau sudah berdiri ke rokaat ketiga ini tidak lagi diperbolehkan salam setelah dua rakaat, karena sudah masuk ke sholat yang rakaat yang ketiga. Nah, setelah salam thumma yadkhulu fil jamaah, lalu dia mengikuti jamaah, maksudnya mengikuti. Jadi kesunahan memindah fardu dan kesunahan salam ini alasannya untuk mengikuti sholat jamaah, karena sholat yang dilakukan pertama tadi dilakukan dengan sendiri. Jadi merubah sholat fardu ke sunnah bagi orang yang sholat sendiri itu hukumnya sunnah, dalam rangka agar sholat yang dilakukan adalah sholat jamaah. Naam in khosya fautal jamaah in tamma marokataini ustuhibba lahu qad usolati. Ya. Aturan salam dari dua rakaat ini dengan catatan bila tidak ada kekhawatiran terlambat berjamaah. Kalau ada kekhawatiran habisnya jamaah bila meneruskan dua rakaat, maka kesunahannya memotong sholat di tengah-tengah. Jadi walaupun belum sampai dua rakaat, ini boleh dipotong. Kalau andai kata menyempurnakan dua rakaat berpotensi kehilangan jamaah. Ustuhibbalahu qad usolati wastinafuha jamaatan. Jadi kesunahannya kalau ada kekhawatiran tertinggal jamaah adalah memutus sholat dan mengulanginya dari awal bersama jamaah. Zakarahu fil majmu. zakarahu fil majmu'. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al Majmu'. Wa bahasa al bulkini annahu yusallimu walau min rok'ah. Ini malah ada penjelasan yang cukup unik ya, penjelasan dari al bulkini beliau membahas bahwa untuk salam dari sholat sunnah ini tidak harus dua rakaat ya, tidak harus menunggu dua rakaat, tetapi memperbolehkan salam satu rakaat. Jadi kalau yang keterangan pertama tadi, kesunahan salam ini dilakukan setelah dua rakaat, tetapi al-bulghini memperbolehkan salam walau hanya setelah satu rakaat. Amma idza qama lisalisatin. Nah, ini pengecualian atau lawan dari penjelasan sebelumnya, idza lam yakum lisalisa. Jadi memindah fardu ke sunnah itu ada catatan bila belum berdiri ke rakaat yang ketiga. Bila sudah berdiri ke rakaat yang ketiga atam mahanatwan, maka kesunahannya tidak memutus, tetapi kesunahannya adalah meneruskan hingga selesai. Meneruskan sholat sendiri ya, meneruskan sholat yang dilakukan sendiri hingga selesai. Illam yahsha fautal jamaah. Kalau memang tidak ada kekhawatiran hilangnya jamaah, hilang dalam arti tidak bisa sholat bersama jamaah. Jadi kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga, itu kesunahannya diselesaikan. Setelah selesai, thumma yadkhulu fil jamaah, baru melakukan sholat yang baru bersama dengan jamaah. Tetapi catatannya tadi bahwa hal ini atau kesunahan ini bila memang tidak ada kekhawatiran kehilangan jamaah. Artinya kalau ada kekhawatiran, hilangnya jamaah, maka hukumnya sama seperti tadi, sama seperti yang atas tadi, yaitu disunahkan untuk memutus sholat ya, Jadi menyempurnakan sholat sendiri itu hanya terkhusus di saat tidak ada kekhawatiran tertinggal dari jamaah. Faslun fil adzan wal iqamah, ini sudah masuk ke fasal baru. Wallahu a'lamu bishawabi.